Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa ad-din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik yang merupakan syarah atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Hari ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita memasuki bagian akhir dari pembahasan Kitabus Shalah. Ini adalah bagian terakhir dari pembahasan yang cukup panjang dari Kitabus Shalah, yaitu kita akan membaca bab yang berjudul Shalatu al-Istisqa. Shalat Istisqa. Tentunya para pemirsa Niaga TV sudah pernah mendengar ya, Istisqa, yaitu sholat yang dilakukan untuk meminta hujan, untuk meminta diturunkannya hujan. Kalau kita tinjau dari sisi bahasa, kata beliau, al-istisqa bimakna talabus suqya, yaitu minta diturunkan hujan dari langit. Min ajli asyurbi wa inbati zar'i, dan diminta baik itu untuk diminum atau untuk pertanian, halal jafaf. Salat istisqa ini biasanya dilakukan di dalam kondisi kering atau kondisi kemarau atau qillatil amtar atau qillatul amtar, atau dalam kondisi hujan yang jarang, sedikit, au naqsu miyahil anhar, atau sedikitnya debit air di sungai. Au ghawru miyahil uyuni wal abar, atau keringnya mata air dan sumur-sumur. Wa yakunu hadha at-talabu bi salatin ala hay'atin muayyanatin, dan salatnya dilakukan dalam dengan cara yang khusus sebagaimana akan kita bahas di bagian-bagian yang akan datang. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Hiya sunnatun muakkadatun." Salat istisqa ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah berkata, "Iktida'an bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sebagai bentuk kita mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Zaid Al-Mazini radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan, fastasqa. Maka beliau melakukan istisqa. Fastaqbala al-qiblata. Beliau pun menghadap ke arah kiblat. Wa qallaba rida'ahu, dan beliau membalik rida, yaitu sorban atau selendang yang diletakkan di atas pundak beliau. Wa shalla rak'ataini, dan beliau salat sebanyak dua rakaat. Wa yundabu lahal jama'ah, Dan disunahkan mengerjakan salat istisqa itu para pemirsa Niaga TV dengan berjamaah. Bersama-sama. Berdasarkan riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, satu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar ingin melakukan istisqa, maka beliau pun salat sebanyak 2 rakaat bila adzanin wala iqamah, tanpa didahului oleh adzan ataupun iqamah. Kemudian beliau menyampaikan khutbahnya, lalu berdoa kepada Allah. Setelah itu, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, rafi'an yadaihi, sambil mengangkat kedua tangannya. Summa qallaba rida'ahu. Lalu Nabi mengubah posisi rida'ahu, yaitu selendang atau kain yang diletakkan di atas pundak beliau. Faja'ala al-aymana 'ala al-aysar. Sisi sebelah kanan diletakkan ke sebelah kiri, ya. Wal aysara 'ala al-ayman, dan yang kiri diselempangkan ke sebelah kanan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Lalu dikatakan di sini, fa idza ajdabatil ardu, apabila bumi tandus, awin qata'atil miyahu, ataupun air hilang, air itu sulit didapatkan, au qallat, atau sedikit, wa 'azzal imamu annasa, dan imam pun sudah memberikan nasihat-nasihat kepada manusia. Jadi ketika hujan sudah lama tidak turun, air sumur dan mata air mulai mengering, sungai debit airnya makin sedikit, maka hendaknya imam itu memberikan mau'izah, memberikan nasihat, yaitu wa amarahum bittaubati, hendaknya imam memerintahkan mereka satu bertobat, ya, memperbanyak tobat. Ketika banyak datang musibah di satu negeri, hendaknya imam, pemimpin di negeri tersebut, mengajak masyarakatnya bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, wassadaqah. Perintahkan masyarakatnya bersedekah. Wa musalahatul a'da'i. Yang ketiga ini, ya, hendaknya kita melakukan islah. Ya, bagaimana masyarakat yang hari ini mungkin terpecah, terlibat konflik, kebencian, hendaknya mereka melakukan musalahah, yaitu perdamaian di antara mereka. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah saumu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari. Jadi kalau kondisi di satu negeri tandus, susah mendapatkan air, sudah lama tidak turun hujan, debit air sungai pun sedikit, maka hendaknya imam mengingatkan masyarakatnya kepada Allah. Dalam bentuk mengajak mereka bertobat, mengajak mereka bersedekah, mengajak mereka berdamai di antara mereka, dan yang keempat adalah mengajak kaum muslimin berpuasa 3 hari. Terkait dengan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala berkata, لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورِ أَثَرًا فِي اسْتِجَابَةِ الدُّعَى. Karena hal-hal yang tadi disebutkan, yaitu bertobat, bersedekah, ya, melakukan perdamaian, berpuasa, memiliki efek, memiliki pengaruh di dalam, ya, dikabulkannya doa, ya. Lalu dikatakan di sini, summa yakhrujuna fir rabi ila as-sakhra siyaman. Setelah berpuasa 3 hari, kemudian setelah itu keluar ila as-sakhra, menuju lapangan atau menuju tempat yang terbuka, siyaman, dalam kondisi berpuasa. Kenapa kita salat istisqa hendaknya dalam kondisi berpuasa? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna sawma mu'inun alal khusyu'i. Karena berpuasa itu bisa membantu kita untuk khusyuk di dalam salat. Wali'anna sa'ima mustajabud da'wah. Alasan yang kedua, karena orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Doanya dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa. Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan jika hamba-hambaku itu, kata Allah, bertanya tentang diriku, maka aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa jika mereka berdoa kepadaku. Dan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi, muncul di dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Oleh karenanya, kalau kita lihat dalam hadis Nabi, banyak sekali hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya doa orang yang berpuasa itu mustajab. Misalnya, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dan beliau berkata hadis ini adalah hasan dari sahabat yang mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga doa yang tidak akan ditolak. Maka salah satu yang disebutkan oleh Nabi adalah as-sa'im hina yuftir wa inda ibni majah hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Jadi empat hal itu ya, taubat, sedekah, musalahatul a'da, berdamai dengan musuh. Tentunya yang dimaksud dengan musalahatul a'da di sini dikatakan adawah duniawiyah. Kalau permusuhannya itu disebabkan oleh perkara yang sifatnya ya dunia. Adapun kalau yang sifatnya ukhrawi akhirat ya tentunya tidak harus berdamai. Tapi yang sifatnya dunia hendaknya diselesaikan. Ya, yang keempat adalah puasa. Itu yang diperintahkan imam menjelang pelaksanaan salat istisqa. Kemudian fi siyamin bizlatin, di hari yang keempat keluar ke lapangan yang terbuka dalam kondisi berpuasa, dan hendaknya fi siyamin bizlatin, hendaknya kita memakai siyabi bizlah. Apa itu siap bizlah? Yaitu pakaian kerja. Pakaian yang biasa kita pakai, ya para petani kalau pergi ke sawah, atau pergi ke ladang, atau pergi bekerja, ya itulah pakaian yang kita pakai. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, dikatakan oleh beliau, yang dimaksud dengan siyabu bizlah, ma yabtazilu wa yamtahinu min siyabil mihnah, yaitu pakaian kerja, mihnah ya, pakaian yang biasa kita berangkat bekerja. Allati la ajaba biha wala huyala, tapi jangan bermewah-mewahan dan jangan juga menampakkan kesombongan. Liyakunu dzalika aqraba fil ijabah, agar dengan pakaian kita yang sederhana tersebut itu akan lebih dekat kepada dikabulkannya doa kita. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah ditanya tentang salat istisqa, maka beliau menjawab, kharaja Rasulullah mutawadhi'an mutabazzilan mutakhashshi'an mutadarri'an. Disebutkan bahwa Nabi keluar untuk melaksanakan salat istisqa, yang pertama mutabazzilan. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan mutabazzilan, labisan fiyama bizlatin, bizlati. yaitu memakai pakaian yang biasa dipakai sehari-hari saja. Ya, ai thiyabul mihnati wal amal, pakaian kerja. Mutakhashshian, yaitu maknanya adalah yamshi ala muhlin, ya, berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Itu yang dimaksud dengan mutakhashshian. Mutadarri'an, yaitu menunjukkan kehinaan, tadarru, wahiyya tadallul inda talabil hajati, menunjukkan kehinaan, kerendahan, kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta atal musalla, kata Ibnu Abbas, sampai akhirnya Nabi sampai di lapangan, fasalla rakataini kama yusalli fil id. Ah, ini penting juga ya. Maka Nabi pun melaksanakan salat istisqa itu sebanyak dua rakaat seperti salat id. Salat id tentunya pernah kita bahas para pemirsa Niaga TV ya. Salat yang dilakukan dengan dua rakaat, yang membedakannya ada takbir yang dibaca sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan dibaca 5 kali di rakaat yang kedua, dan itu pula yang dilakukan di dalam salat istisqa. Lalu dikatakan di sini wa yakhruju ghairu dhawatil hay'ati minan nisa, yaitu keluar masyarakat semuanya kecuali para gadis, ya. Fala yakhruju asyabat wa in kunna ghairu dhawati jamal wa hay'ah, ya, para wanita hendaknya tidak ikut keluar. Wal bahaim, tetapi hewan ternak misalnya itu keluar. Wasyuyuh, kakek-kakek, nenek-nenek. Wal atfal, anak-anak. Wassigar, bayi. Wassulah, wassulaha, yaitu orang-orang saleh. Wa aqaribu rasulillah, dan kalau ada di kampung kita kerabat rasul, kita bawa keluar juga. Yastasquna bihim, yang mana kita berwasilah dengan doa mereka. Ya, jadi kita hadirkan itu para keluarganya Nabi untuk kita berwasilah dengan doa mereka. Mereka ada di hadapan kita. Ya, kita mengatakan, ya fulan, Anda masih punya kekerabatan dengan Rasul, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan hujan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu kana idza qahuta istasqa bil Abbas ibn Abdul Muthalib, bahwa Umar radhiyallahu taala an, kalau di Madinah terjadi kekeringan, maka beliau melakukan istisqa, minta hujan kepada Allah, salah satunya dengan mendatangi Abdullah ibn Abbas. Mohon maaf, bukan Abdullah bin Abbas, tapi Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Umar berkata, Allahumma ya Allah, inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, kata Umar, dahulu ketika nabimu masih hidup, kami biasa beristisqa dengan nabimu, bertawassul dengan perantara nabimu. Tetapi nabimu sekarang sudah meninggal. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina, hari ini kami bertawassul dengan paman dari nabi kami. Faskina, maka turunkan untuk kami hujan. Lalu dikatakan di sini, wa yadhkuru kullun fi nafsihi saliha amalihi yastashfa'u bihi, hendaknya orang-orang yang hadir di acara salat istisqa menyebutkan amal soleh mereka. Tentunya masing-masing ya, tidak perlu keras. Ya Allah, saya pernah melakukan ini. Kalau itu baik bagimu ya Allah, kalau itu adalah kebaikan menurutmu, kalau itu ada pahalanya, aku bertawassul kepada amal tersebut agar engkau menurunkan hujan. Itu dia maksudnya ya. Setiap orang yang hadir di salat istisqa, hendaknya dia menyebutkan saliha amalihi, yang dengan amal-amal soleh itu dia bertawassul kepada Allah. Wa in kharaja ahlu dhimmati lam yumna'u, apabila orang-orang yang bukan orang Islam, yaitu ahlu dhimmah, orang Nasrani atau orang apa saja ya, ya ahlu dhimmah, orang Nasrani, orang Yahudi yang tinggal di negeri umat Islam, tunduk kepada aturan Islam, Apabila mereka ingin keluar, silahkan. Ikut keluar, silahkan. Lakin la yakhtalitu bina. Tapi enggak boleh bercampur dengan orang Islam dalam ritual ibadah. Kenapa? Dikatakan oleh Profesor Mustafa Dib, li'annahum la yusalluna bi salatina. Karena salat mereka tidak sama dengan salat kita. Wa la yad'una bi du'aina. Kadang karena doa mereka tidak sama dengan doa kita. Wa hiya rak'atani kal'idi. Salat istisqa itu dilakukan dengan dua rakaat seperti salat id. Tadi sudah kita bahas. Fayukabbiru fil ula sab'an wa fi thaniyati khamsan. Maka di rakaat yang pertama takbir sebanyak 7 kali, di rakaat kedua 5 kali. Begitupun sama dengan salat id dari sisi jahr. Artinya bacaannya, bacaan suratnya jahr. Li'annaha salatu dhati khutbatin. Karena salat id juga ada khutbahnya, maka dia mengambil hukum salat Jumat. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, summa shalla rak'ataini, diceritakan bahwa Nabi salat dua rakaat, jahara fihima bil qiraati, di dua rakaat itu Nabi menjaharkan qiraah. Kemudian ditambahkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa yaqra'u fihima bima yaqra'uhu fi salatil id, dan surat yang dibaca juga kalau bisa seperti surat yang dibaca dalam salat id. Fa yaqra'u ba'dal fatihati fil ula surat subbihisma rabbikal a'la, di rakaat yang pertama setelah al-fatihah baca subbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah, adapun di rakaat yang kedua membaca hal ataka haditsul ghasyiyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Kutaibah dalam kitab beliau Gharibul Hadis dari Anas radhiyallahu taala an, sesungguhnya Nabi keluar lil istisqa untuk melakukan istisqa. Fataqaddama fa shalla bihim rak'atain, maka Nabi maju ke depan lalu salat dua rakaat, yajharu fihi ma bil qiraah, dan Nabi menjaharkan bacaan. Wa kana yaqra'u fil idain wal istisqa, dan beliau baik di salat dua hari raya ataupun salat istisqa, rakaat pertama membaca subbihisma rabbikal a'la dan rakaat yang kedua membaca hal ata ka haditsul ghasyiyah. Summa yakhthubu khutbataini kal id. Kemudian kalau sudah selesai salat, ya salatnya sama dengan salat id, lalu setelahnya berkhutbah dengan dua kali khutbah kal id. Sama seperti salat id. Ya. Di sini ada dalil cukup panjang, ya, dari ibunda Aisyah, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala an, syaka annasu ila Rasulillah quhut al-matar. Manusia saat itu mengadu kepada Nabi tentang sedikitnya air hujan. Fa amara bi minmarin fa wudi'a lahu fil musalla. Maka Nabi memerintahkan mengangkat mimbar kemudian diletakkan di tempat yang terbuka. Ya, lalu Nabi menentukan waktu di mana manusia keluar. Aisyah bercerita, maka Nabi pun keluar, ya, ketika matahari sudah mulai sudah siang lah, ya. Faqa'ada 'alal mimbar, lalu Nabi duduk di atas mimbar, lalu Nabi takbir mengucapkan tahmid, lalu Nabi berkata, innakum syakautum jadba diyarikum. Kalian mengadukan kepadaku kekeringan yang terjadi di negeri kalian. Wastikharil matar, dan terlambatnya air hujan. Waqad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uhu, Allah telah perintahkan kalian berdoa. Wa wa'adakum an yastajibu lakum, dan Allah telah menjanjikan akan mengabulkan doa kalian. Maka Nabi berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah, yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allahu la ilaha anta antal ghani wa nahnu al fuqara, anzil alaina al ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin. Itu doa yang pernah dibaca oleh Nabi sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala an. Illa annahu yaftatihuma bil istighfari badalat takbir. Hanya saja bedanya kalau khutbah salat idul fitri, idul adha kan dibuka dengan takbir. Tapi kalau salat

Ustaz, anak kembali lagi Ustaz masalah gugatan apa istrinya kepada anak Anda itu yang kemarin Ustaz ya. Baik. Kan berkasnya apa perkanya udah tuntas Ustaz, udah ketok palu, udah keluar surat cerainya. Jadi mereka udah selesai Ustaz ya. Nah, tiba-tiba itu udah seminggu yang lalu Ustaz. Tiba-tiba kemarin istrinya mengatakan kepada kami dia dalam keadaan hamil Ustaz. Nah, jadi menurut keluarga mereka perceraian itu enggak sah karena dia dalam keadaan hamil. Walaupun sudah pengadilan sudah menjatuhkan cerai, menurut mereka itu enggak sah. Mereka ingin anak-anak kembali lagi kepada istrinya. Nah, sebelumnya anak-anak ibu meragukan kehamilannya Ustaz. Sebelum dilanjutkan, wallahualam bishawab Ustaz ya, menurut anak-anak dia tuh udah lama punya laki-laki lain. Ya Ustaz? Sebelumnya mohon maaf, itu waktu kemarin itu tuntutan cerai apa diceraikan? Dicetak istrinya yang menggugat Ustaz. Baik, artinya kasusnya adalah kasus gugatan cerai ya? Ya, oleh istri ya Ustaz ya. Baik, baik, sebentar Ibu, gugatan cerai sudah masuk ke pengadilan, sudah ketok palu? Sudah Ustaz, ya. Baik. Yang jadi masalah adalah si suami merasa ragu, apakah itu anaknya atau bukan? Ya, karena dia merasa dia sama istrinya sudah setahun yang lalu menurut dia Ustaz. Gimana Ustaz? Iya, artinya suaminya curiga ada laki-laki lain. Iya, betul Ustaz. Jadi anak-anak itu meminta di USG Ustaz. Iya, minta di USG, maksudnya dia mau menghitung. Dia itu kan udah lama gak berhubungan menurut anak-anak. Kok bisa dia hamil sekarang? Jadi anak-anak minta itu di USG. Sementara istrinya gak mau Ustaz. Dia bilang, itu dia yakin itu anaknya. Nah, jadi anak-anak kalau emang nggak di USG, dia nggak mau bertanggung jawab, katanya Ustaz. Baik. Nah, jadi kami pihak keluarga itu maksudnya ingin mengetahui yang sebenarnya, Ustaz. Betul. Nah, jadi pertanyaan anak Ustaz gini, apa betul kalau istri yang menggugat suaminya ketika dia dalam keadaan hamil itu nggak sah, Ustaz? Nah, yang pertama, Ustaz. Yang kedua, bagaimana cara sikap kami ini, Ustaz, sebaiknya, gitu, Ustaz? Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah ya. Seandainya tidak ada apa namanya, seandainya tidak ada masalah baru, masalah barunya yaitu di kemudian hari diketahui si istri adalah hamil ya, itu masalah yang baru. Seandainya itu belum terjadi, kita fokus di dalam masalah pertama yaitu seorang istri menggugat cerai suaminya, itu dalam agama disebut dengan khulu' khala'a. Khala'a itu artinya melepaskan ya, khala'a as-tiyab, melepaskan pakaian ya, khulu'. Apakah boleh seorang wanita meminta khulu' dalam agama? Ya boleh-boleh saja dengan banyak alasan, misalnya alasannya mungkin suami yang apa tidak bertanggung jawab atau tidak memberikan nafkah atau misalnya melakukan kesyirikan, meninggalkan sholat, atau si wanita takut durhaka kalau dia melanjutkan hubungan suami istri dengan si apa namanya si suaminya, dan sebab-sebab yang lain disebutkan oleh para ulama. Lalu diajukanlah tuntutan cerai itu ke pengadilan. Lalu pengadilan melakukan tentunya sidang, tidak hanya satu kali, lebih dari satu kali, dua kali, tiga kali. Lalu jatuhlah putusan bahwa gugatan cerainya diterima. Tentunya yang menjatuhkan gugatan cerai itu nanti adalah pengadilan. Menjatuhkan apa namanya gugatan, artinya dikabulkan gugatan itu. Lalu si wanita nanti diminta memberikan iwat, memberikan ganti kepada mantan suaminya. Nah, sampai di situ ya dalam agama boleh ya. Walaupun nanti terjadi perdebatan, kalau sudah diketok palu oleh hakim, apakah itu jatuhnya adalah namanya talak bain ataukah pasakh, ataukah roj'i bahkan. Ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan kalau sudah gugatan cerai itu bain. Ya, ini banyak dipilih oleh para ulama. Artinya bain yang enggak bisa kembali lagi. Enggak bisa kembali lagi. Tapi kalau kita anggap itu pasakh, kalau kita anggap khulu itu pasakh, dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan para ulama, banyak ahlul hadis, banyak memilih pendapat ini pasakh, pasakh itu dibatalkan akadnya, faskhun nikah, maka mungkin saja kembali lagi dengan akad nikah yang baru. Kata para ulama, mungkin saja kembali lagi dengan akad nikah yang baru. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang tadi, yang pertama, maka tidak mungkin bisa kembali lagi karena sudah talak bain. Yang jadi masalah sekarang adalah muncul masalah baru. Ternyata si wanita itu dalam kondisi hamil. Tetapi masalahnya tidak sampai di situ. Si suami seperti tidak mengakui itu anaknya. Berarti ini muncul dua kasus yang baru. Ya, muncul dua kasus yang baru. Dan ini menurut saya membutuhkan orang yang benar-benar ahli ya untuk memecahkan masalah ini, untuk menyelesaikan masalah ini. Karena memang kalau seandainya seorang wanita itu dalam kondisi hamil, muncul pertanyaan sah atau tidak dia melakukan khulu. Nah, ini kita butuh penjelasan ulama yang dalam keilmuannya. Ya, kalau dalam kondisi normal, artinya kondisi normal itu bukan wanita yang menuntut cerai, tapi suaminya yang menceraikan, itu masa iddahnya saja yang menjadi panjang. Yaitu Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Itu yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Dan wanita-wanita yang ditalak dalam kondisi hamil itu mungkin bisa ditalak. Tetapi nanti masa iddahnya jadi panjang. Ya, bukan tiga kuru, bukan tiga kali apa namanya, tiga kali haid. Tetapi masa iddahnya itu adalah hatta yadha'na hamlahun, sampai apa namanya dia melahirkan. Jadi sampai dia melahirkan. Nanti masalah anak ya, kalau memang itu benar-benar anak dari si suami yang mentalak istrinya, ya nanti dia wajib membayar nafkahnya, kan begitu. Talak tetap berlanjut. Kalau sudah lahir ternyata tidak dirujuk juga, ya sudah, cerai. Lalu bagaimana nasib anak itu ya? Jangan takut, anak itu tetap kewajiban siapa? Si suami tersebut. Ya, tapi dalam kasus ini berbeda. Ini kasusnya bukan perceraian ya, tapi khulu. Ya. Oleh karenanya ini harus kita, saya juga nanti coba bertanya ke orang yang lebih berilmu, apa hukumnya wanita hamil mengajukan gugatan cerai, boleh atau tidak? Atau dia ketika menggugat belum tahu bahwa dia hamil. Setelah gugatan dikabulkan ternyata hamil. Bagaimana hukumnya? Itu yang mungkin harus jadi jadi pembahasan. Ditambah lagi masalah baru harus dipecahkan. Apa itu? Si suami menolak penisbatan anak itu kepada dirinya. Kalau sekarang sih mudah ya, ada tadi metode tadi USG atau metode DNA atau apa namanya untuk memastikan isbat benar enggak itu yang ada di dalam rahim adalah anak dari si laki-laki tersebut. Allah a'lam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, silakan Ibu. Saya Ustaz bingung tentang masalah keutamaan menunggu sholat dari sholat misalnya dari sholat apa perempuan yang sholat berjamaah itu juga keutamaan apa Ibu? Sholat apa? Keutamaan menunggu dari sholat yang misalnya dari sholat maghrib menunggu ke sholat isya. Sholat yang saling berdekatan maghrib dengan isya begitu. Katanya kan banyak mendapat keutamaan katanya gitu ya. Baik. Apakah perempuan yang sholat di rumah mendapat keutamaan seperti itu juga? Baik. Yang kedua, kalau masih ada. Begini, ya, Ustaz. Yang kedua, perempuan sujud sahur. Kemarin tuh, saya pernah sholat, gitu ya. Baru, sahur awal, kita tadi kita salam, kita lupa. Bagaimana apa harus diulang semula atau bagaimana dilanjutkan gitu. Baik, itu saja Ibu. Yang kedua, sebetulnya gini, kita baru setelah pasang kawal, kita tuh udah baca doa yang minta perlindungan dari amtual. Apakah baik, kita perlu sebetulnya juga? Baik, itu saja Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaan beliau terkait dengan sholat yang berdekatan, yaitu maghrib dengan isya. Barang siapa yang sholat maghrib atau sholat apa saja ya, kemudian dia tetap di tempat tersebut atau tetap di masjid sampai datang waktu sholat yang lain, maka dia tetap terhitung orang yang sholat. Apakah itu berlaku bagi wanita kalau dia sholat di rumah? Allah alam bisawab, menurut saya iya. Berlaku bagi wanita. Seorang wanita, dia sholat maghrib di rumah, kemudian dia setelah maghrib tidak beranjak dari tempat dia sholat, dia membaca Quran sambil menunggu isya, maka dia dihitung tetap dalam kondisi sholat. Ya, dia dihitung dalam kondisi sholat. Kasus yang kedua, pertanyaan yang kedua, seorang wanita, seseorang melaksanakan sholat, dia salam di rakaat yang kedua, harusnya dia salam di rakaat ketiga, misalnya maghrib ya. Apa yang harus dia lakukan? Tentunya ini dijelaskan oleh para ulama, dia harus menambah satu rakaat. Kalau itu kasusnya sholat maghrib, kalau kasusnya sholat isya, dia nambah dua rakaat. Ya, setelah itu dia sholat normal seperti biasa, lalu dia sampai di tahiyat akhir, dia baca surah ayat-ayatnya, setelah itu sebelum salam, dia sujud lagi dua kali, itulah yang kita sebut dengan sujud sahwi. Jadi sederhana sebenarnya ya, kurangnya berapa, tambah kurangnya. Maghrib, kurangnya berarti satu rakaat, tambahkan satu rakaat, sholat saja seperti biasa, ya ketika kita sudah sampai tahiyat akhir, kita sudah membaca innaka hamidum majid, kita sudah baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, sampai akhir harusnya kita sudah boleh salam, tapi kita diperintahkan sujud sahwi dulu dua kali. Ya, setelah itu bangun dari sujud sahwi dua kali itu langsung mengucapkan salam tanpa membaca apapun. Adapun yang terakhir tadi di tasyahud awal membaca doa berlindung dari azab neraka, dari azab kubur, dari dajjal, apakah kita sujud sahwi? Tidak perlu. Ya, tidak perlu sujud sahwi. Ya, kecuali kalau memang ibu ragu rokaatnya. Tapi kalau sekedar kita menambahkan bacaan, itu tidak sampai Allah alam bisawab sujud sahwi. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Penyebab penyakit ain itu apa? Dan apakah orang yang rajin beribadah juga bisa terkena penyakit ain? Ain kata para ulama ya, apa namanya, pandangan ya. Ain sebabnya pandangan mata. Namanya penyakit ain ya mata. Jadi mata dari orang yang hatinya kotor, hatinya dipenuhi dengan kedengkian, iri dengan orang lain, orang yang jarang beribadah dan lain sebagainya, ketika dia melihat sesuatu, kemudian dia kagum dan dia tidak mengucapkan Masya Allah, bisa saja dia memunculkan apa satu penyakit yang kita sebut dengan penyakit ain. Ya. Apakah orang yang ahli ibadah mungkin terkena ain? Kalau bicara mungkin-mungkin saja. Sebagaimana orang yang ahli ibadah mungkin saja terkena sihir. Ya, sebagaimana pernah Nabi terkena sihir. Ya, dan Allah takdirkan hal itu terjadi ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai ujian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Artinya kita terus hari demi hari tidak lupa untuk memohon perlindungan, membaca zikir pagi petang dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Apa boleh berdoa ketika sujud dalam sholat wajib atau sunnah menggunakan salah satu doa dalam zikir pagi petang? Gak ada masalah ya, silahkan saja. Dan bagaimana sistem yang benar sesuai syariat? Saya punya teman, dia memiliki sawah, terus saya pinjamkan modal untuk beli bibit, pupuk, dan kebutuhan lain untuk keperluan menanam. Dan ketika panen tiba, kami bagi hasil dan modal dari saya harus dikembalikan. Apakah boleh seperti itu? Tergantung akadnya ya, tergantung akadnya. Akadnya kalau akadnya pinjam meminjam ya tidak boleh ada tambahan. Tapi kalau akadnya namanya akad bagi hasil, sejak awal memang mudharabah, misalnya masa memanen itu masa panen adalah berapa lama, misalnya masa panen 4 bulan misalnya. Dia punya tanah tapi enggak punya modal. Itu ada dalam Islam ya. Saya katakan nih, modalnya berapa, kamu butuh 10 juta, saya kasih 10 juta. Nanti di akhir masa, tentunya kan 4 bulan, 4 bulan akan diproses, lalu kita kesepakatannya saya dapat 30 hasilnya. Ya, 30 hasilnya, dan dia dapat 40. Ah, itu kalau kayak begitu enggak ada masalah. Ya, kalau seperti itu tidak masalah. Ya, jadi ada yang punya tanah tapi tidak memiliki modal. Ada yang punya modal tapi tidak memiliki tanah. Lalu mereka kerjasama bagi hasil, ya, apa istilahnya, musaqah atau muzara'ah, itu dalam agama diperbolehkan. Allah alam bisa. Apakah boleh kita bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah alam bisawab, yang menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, ya, dalam berdoa kita, ya, menempatkan Nabi setelah puji-pujian kepada Allah. Jadi kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini amahu wa yukafi umazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Itu kita baca, baru kita salawat. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, diajarkan kepada para sahabatnya. Kalaupun kita ingin tawassul, tawassul dengan Asma'ul Husna, tawassul dengan amal-amal soleh, atau tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Adapun bertawassul dengan Nabi SAW, itu tidak dilakukan setelah wafatnya beliau. Di antara dalil yang dipakai oleh para ulama tadi, hadis Umar radhiyallahu ta'ala an, ketika terjadi kekeringan di kota Madinah, saat itu Umar ibn al-Khattab bertawassul dengan Al-Abbas. Saat itu Al-Abbas masih hidup. Apa kata Umar, ya Allah, dulu ketika Rasulmu masih hidup, kami datang kepada beliau minta didoakan. Sekarang Nabimu sudah wafat, ya Allah, maka kami datang kepada paman Nabimu. Oleh karenanya kata para ulama, posisi Nabi dalam doa adalah setelah puji-pujian kepada Allah, bukan dengan kita menyebut, ya Rasulullah, dengan kedudukanmu di sisi Allah, tidak. Itu tidak diperbolehkan. Bahkan ada beberapa kondisi bisa sampai kepada kesyirikan. Ya, ketika kita misalnya memanggil-manggil, ya Rasulullah, agisna, agisna, tolong kami ya Rasulullah, itu tidak diperbolehkan. Ya, Allah alam bissawab. Waalaikumsalam, suara Bapak kecil sekali. Kebiasaan saya, Ustaz. Kebiasaan saya berdoa di saat sujud, sebelum sujud itu membaca hamdalah, juga selawat. Apakah ini dibenarkan, Ustaz? Sebelum sujud apa saat sujud? Saat sujud. Saat sujud membaca salawat dan hamdalah. Iya, kemudian berdoa saja. Baik, itu saja. Setelah, iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, Bapak ya, dan para hadirin pemirsa Niaga TV. Ketika kita sujud, mustajabnya itu adalah karena posisi kita, yaitu sedang sujud. Jadi, wallahu alam bisawab, tidak perlu Bapak memulai dengan puji-pujian kepada Allah, tidak, karena memang waktunya pendek, apalagi lagi sujud sholat wajib atau sholat sunnah, tidak perlu dimulai dengan puji-pujian kepada Allah, tidak perlu dimulai dengan sholawat, karena memang keutamaannya di sujudnya, di posisi. Ya, Rasul dalam hadisnya berkata, أَقْرَبُ مَا يَقُولُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدْ فَأَكْثِرُ فِيهِ مِنَ الدُّعَى. Waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa di dalam. Jadi sujudnya yang menjadi apa namanya? Sujudnya yang menjadi keutamaan, posisinya. Jadi tidak perlu ditambahkan dengan apa namanya? Dengan puji-pujian ataupun salawat. Langsung saja kita meminta saat sujud. Allah alam bissawab. Apakah selesai umrah harus tawaf wada? Allah alam bisawab, saya tidak tahu permasalahan ini. Apakah setelah umrah harus tawaf? Dalam haji ya, ada tawaf wada. Dalam umrah Ya, wada itu kan artinya perpisahan ya. Ya, dalam Allah lebih sob. Nanti kita tanya ke orang yang lebih berilmu. Allah lebih sob. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya, ketika khatib berdoa setelah khutbah kedua, salat sunnah, istisqa, apakah imam semua jamaah berdoa mengangkat tangan, mengaminkan doa? Iya, nanti akan kita bahas insya Allah. Mereka berdoa mengangkat tangan, mengaminkan. Ya, mengaminkan doa imam. Nanti akan kita baca, ya. Kita akan baca esok hari insya Allah, di mana dijelaskan bahwa imam memperbanyak doa, kemudian makmum mengaminkan doa tersebut. Allah alam bissawab. Bagaimana kalau ada orang yang dapat musibah, dia sakit, tidak bisa berjalan. Pertama dia merasa sangat sedih karena musibah tersebut. Kemudian dengan seiring berjalan waktu, akhirnya dia mensyukuri hal tersebut karena dia merasa hal tersebut bisa meredam hawa nafsu yang selalu tidak puas dengan kesenangan kehidupan dunia. Dan dia banyak kesempatan untuk menuntut ilmu agama yang selama ini jauh dari ketaatan, di TV. Dan dia bersyukur dia masih diberi Allah kesempatan untuk memperbaiki diri, berbenah diri, apakah benar orang tersebut. Masya Allah, barakallah ya. Tentunya ini adalah satu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita bisa membalik satu kondisi yang sulit menjadi peluang untuk melakukan kebaikan. Maka bersyukurlah orang-orang yang ketika mereka mendapatkan musibah, mereka dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk lebih dekat kepada Allah, untuk mencari ilmu, untuk beribadah, untuk berzikir dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah satu kenikmatan. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran bahwa di antara hikmah dari musibah itu adalah la'allahum yarji'un, ya, agar kalian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu satu hal yang menurut saya sangat bagus ya. Baik. Ini tadi kaitan dengan tawaf wada dalam umroh ya. Pernah ditanya kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dikatakan oleh beliau, apakah ditanyakan kepada beliau apakah ada tawaf wada dalam umroh? Maka beliau menjawab, dalam umroh sebenarnya tidak ada tawaf wada. Dan orang yang meninggalkannya tidak ada kewajiban apapun menebusnya. Tawaf wada hanyalah afdholiyah saja. Artinya kalaupun mau tawaf wada dalam umroh silakan, tapi bukan satu kewajiban. Inilah yang lebih tepat, inilah pendapat yang dipilih oleh jumhur mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat demikian bahwa dalam umroh tidak ada kewajiban tawaf wada. Allah alam bissawab. Apa maksud dari larangan seseorang tidak boleh tidur sendirian di rumah tempat? Saya tidak tahu ada larangan seperti itu. Barakallahu fiik. Saya baru mendengar ada larangan sholat sendirian di rumah di malam atau di siang hari. Allah alam. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah habis ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.